Mitra bisnis, baru-baru ini ada hasil studi yang sangat mengejutkan orang. Ternyata di Chicago O'Hare International Airport itu dilakukan percobaan. Jadi orang-orang ini berpura-pura untuk melewati security dengan membawa alat-alat untuk meracik bom. Ya, jadi perangkat yang untuk meracik bom. Dan orang ini sengaja, memang ini adalah tim kepolisian yang melakukan riset ya. Dia melakukan ini ingin tahu sebetulnya bisa tersaring semua enggak, ketahuan semua enggak. Kalau orang ini membawa alat-alat ini, dideteksi apa enggak? Ternyata 60% itu berhasil lolos, yang 40% ketahuan. Ini barang enggak boleh dan orang itu diperiksa ya. Jadi masih lolos 60%. Dan percobaan yang sama dilakukan di Los Angeles International Airport. Dan yang mengejutkan 75% itu lolos. Jadi orang bawa alat-alat bom itu lewat security itu tetap tembus gitu, tembus ya dan lewat gitu. Jadi ini yang hasil yang mengejutkan sehingga mau tidak mau dilakukan retraining dan perbaikan ulang terhadap security yang ada di airport-airport itu. Nah, saya kemarin ketika ke mall, mobil saya diperiksa. Dibuka, jepret, tutup lagi, dibuka, tutup, jepret lagi dan setiap kali ke hotel bintang 5 diperiksa. Saya tidak tahu berapa banyak biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun untuk semua hotel dan semua mall yang ada di Indonesia untuk melakukan pemeriksaan. Dan pertanyaan saya, apakah pemeriksaan itu efektif? Ya, apakah efektif? Yang dilihat itu loh apanya? Dan mereka itu bisa ngelihat atau tidak? Ya, kadang-kadang sekedar buka pintunya mobil, maaf pak pemeriksaan, dan ditutup lagi jebret. Apa yang dilihat? Mereka tidak mampu melihat apapun menurut saya. Saya bisa salah ya. Tapi security itu buktinya berkali-kali tetap terjadi bom walaupun sudah ada security. Karena mereka mampu menembus security itu dengan relatif sangat mudah. Mitra bisnis, kadang-kadang kita harus mengecek ulang apakah pencegahan yang kita lakukan ini sudah efektif atau tidak. Dan apakah ini kita lakukan masih perlu kita lakukan lagi atau tidak, saya tidak tahu ya. Saya tidak melakukan judgement atau pemutusan bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Saya hanya memberikan penggambaran. Begitupun di dalam perusahaan kita, kita melakukan audit. Apakah audit yang kita lakukan sudah cukup benar? Apakah sudah mampu mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan di dalam perusahaan kita? Ini kita perlu mengawas ulang. Dan yang kedua, kita apakah masih perlu melakukan pencegahan terhadap suatu hal yang mungkin sudah tidak perlu dicegah lagi karena mungkin pada saat itu bahaya itu sudah tidak ada lagi. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau mengakses pada Facebook saya dengan email tanadisantosofb3@gmail.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.